Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala walahuma, dan riwayat keduanya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya saja minal bayani la sihra, ini ada dua makna, dua arti. Kalau min ini diistilahkan oleh ilmu nahwu adalah litaba'id, min litaba'id, yang artinya sebagian, dan tanda min litaba'id yaitu apabila diganti dengan kalimah ba'du maknanya baik. Maka artinya kalau ini min litaba'id, makanya sesungguhnya sebagian dari bayan lasih ron, sungguh itu sihir. Ini makna yang pertama. Sesungguhnya sebagian dari bayan itu sungguh itu sihir. Karena inna di sini adalah huruf taukid, penegasan. Makna yang kedua, min lil jinsi. Kalau ini min jinsi, maka maknanya sesungguhnya bayan itu termasuk jenis dari sihir. Sesungguhnya bayan itu sungguh jenis sihir. Ini makna yang kedua. Lalu apa yang dimaksud bayan? Nah ini sekarang. Kalau yang dimaksud bayan adalah tabyinu syai, menerangkan sesuatu, seperti ada seorang lemes, lalu tanya, kenapa kamu lesu lemes? Saya lapar, umpamanya. Ini bayan. Tabyin menjelaskan, ju umpamanya, saya lapar. Ini juga termasuk bayan namanya. Kalau yang dimaksud bayan itu tabyinu syai, menjelaskan sesuatu, maka min di sini lebih tepat min litaba'id. Artinya sebagian. Jadi maknanya gimana? Sesungguhnya sebagian dari bayan itu menjelaskan sesuatu, sungguh ada yang sihir. Karena menjelaskan sesuatu, itu ada yang sifatnya, ya menjelaskan saja. Ada yang ada menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang indah, yang fasih, yang akhirnya seseorang tertipu dengan penjelasan dia. Nah ini, maka dia tersihir namanya. Maka sebagian bayan ada yang tidak mensihir karena sekedar penjelasan. Seperti tadi, kenapa kamu kok lesu? Lapar. Enggak ada orang tersihir kalau kayak gitu. Adakah? Tapi ada orang menjelaskan sesuatu sehingga orang yang mendengar seperti tersihir. Karena kelihannya menggunakan kata-kata. Menggunakan ungkapan. Maka berarti maknanya apa? Kalau makna bayan itu tabyin, sebagian dari tabyin itu ada yang sihir. Paham tuh? Nah, kalau yang dimaksud bayan ini fasohah, kefasihan, berbicara. Memang dalam ilmu lugho, ilmu balaho, ada di sana ilmu bayan. Ini sudah ilmu tertentu bayan ini. Ilmu kefasihan dalam berbicara. Atau menggunakan lafad-lafad dalam menyusun lafad. Kalau yang dimaksud bayan di sini fasohah wal balahoh, maka ini min di sini min jinsi. Jadi bagaimana? Bahwa sesungguhnya fasohah, kefasihan seseorang, balahoh seseorang, tandasnya seseorang dalam menggunakan kalimat atau kata-kata, lasihro, sungguh itu adalah suatu bentuk sihir. Bisa mensihir maksudnya. Ini kalau yang dimaksud bayan al-fasoha, kefasihan. Maka berarti apa? Sesungguhnya kefasihan dalam berbicara ini sungguh sihir. Lalu apa yang dimaksud sihir? Ini sekarang. Yang dimaksud sihir sebagaimana yang telah kita sebutkan pada awal pertemuan bab tentang sihir, yaitu bab yang sebelum bab ini. Sihir itu adalah ibarah. Ma khofiya wala tufa sababuhu wa ta'thiruhu. Sihir adalah suatu ungkapan atau sesuatu yang samar dan lembut sebabnya atau pengaruhnya. Asalnya, ta'thirnya. Maka yang dimaksud sihir di sini adalah ta'thirun nafsi bi alfad atau bil kalam, yaitu pengaruh kepada jiwa, mempengaruhi kejiwaan dengan menggunakan lafad-lafad atau kalimat. Kalimat. Karena seorang yang fasih, kalau fasih Indonesianya apa ya? Apa Indonesianya fasih? Apa? Lancar bukan fasih. Banyak orang ngomong lancar tapi nggak bisa dipahami. Ya fasih pokoknya sudah. Mau apa lagi? Al-muhim bukan hanya ya lancar, ya. Tapi ya lancar di fase ini. Antara susunan kalimatnya dengan bentuk kalimatnya itu selasih. Ini fasih. Jadi di dalam mencari lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat, kalimat yang bagus dan susunannya bagus. Ini fasih. Kadang-kadang fasih dilihat dari sajaknya. Kadang-kadang fasih dilihat dari kedekatan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Sehingga didengar indah. Boleh memilih kalimat pintar akhirnya. Satu kalimat dengan kalimat itu kedekatannya enak sekali didengar. Nah ini fasih. Karena saya bukan orang fasih, enggak bisa mencontohkan yang fasih seperti apa. Tapi begitu teorinya. Maka teori lebih luas daripada praktek. Teori bisa ngomong, tapi praktek seperti apa ya enggak tahu kan. Nah, di dalam bab ini, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya suatu ungkapan, suatu kalam, susunan lafaz disebabkan karena kefasihannya maka bisa mempengaruhi jiwa pendengar. Sehingga pendengar seperti tersihir dengan kata-kata itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa? Nah, itu namanya inna minal bayani lasihron. Nah, itu. Kadang-kadang kan orang tertipu. Kok kayak saya tersihir kemarin ya dengan kata-katanya dia? Itu maksudnya tersihir dengan kata-kata yang indah. Dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Nah, ini. Sehingga pendengar terpengaruh jiwanya. Nah, ini yang dimaksud inna minal bayani lasihron. Kalau bisa dipahami maknanya, hubungan hadis dengan bab insya Allah juga mudah dipahami. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara macam sihir yaitu sihir dengan lafaz yang indah, yang fasih, yang bisa mempengaruhi jiwa pendengar. Walaupun secara hukum tidak seperti sihir yang di depan. Sihir yang dengan minta bantuan dengan jin, setan, yaitu sihir syirik, kufur, tidak sama. Tapi dari sisi taksirnya, pengaruhnya, ya seperti sihir. Dan orang pun biasa menggunakan tersihir dengan kata-kata dia. Tersihir dengan ungkapan dia, kan begitu. Nah ini. Jadi sudah istilah ma'ruf dan maklum. Maka Rasulullah SAW mengatakan inna minal bayani lasihro. Lalu pertanyaan, berarti kefasihan berbicara, keindahan menyusun kata-kata sehingga bisa pendengar terpengaruh dengannya, ini haram. Ini nanti kita baca sarahnya insya Allah. Jangan keburu-buru. Biar enggak mbulet. Nah, insya Allah. Al-Muhim sekarang memahami dulu tentang makna hadis. Yang kedua, hubungan hadis dengan bab dulu. Kalau ini sudah bisa kita pahami, mari kita membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh Rahimahullah di dalam menjelaskan hadis ini. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita mendapatkan tambahan faedah dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, saya Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid Al-Bayan Al-Balaghah wal Fasahah. Yang dimaksud bayan adalah al-balaghah wal fasahah. Ini mengisyaratkan kalau yang dimaksud bayan itu al-balaghah wal fasahah, ini min lil jinsi. Mengisyaratkan min di sini adalah lil jinsi. Bahasanya balaghah, ketandasan dalam berbicara dan kefasihan dalam berbicara sungguh termasuk jenis sihir. Qala So'ah Ibnu Suhan. Sadaqa Nabiullah. Berkata So'ah bin Suhan. Sadaqa Nabiullah, telah jujur, telah benar Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa? Dalam menyampaikan bersabda innal minal bayani lasihron. Kata beliau telah benar Nabi Allah bahwasanya inna minal bayani lasihron. Kenapa? Fa innar rajula yakunu alaihil haqqu wa huwa alhanu bil hujjah min sahibil haqqi wa yaskhurul qauma bi bayanihi wa yadhhabu bil haqqi. Karena ada seseorang, dia alaihil haqq, dia punya kewajiban. Nah ini, itu seorang yang zalim, dia punya kewajiban untuk memenuhi haknya orang lain. Tapi dia alhanu bil hujjah, dia lebih lihe menyampaikan hujahnya daripada yang punya hak. Ini kalau alaihil hak, berarti dia yang punya kewajiban menunaikan hak orang lain. Kalau lahul hak, berarti dia yang punya hak. Nah ini kata beliau, ada dua orang, yang satu punya hak, yang satu punya kewajiban untuk memenuhi haknya ini. Tapi karena dia itu lebih lihe menyampaikan hujahnya daripada yang punya hak, maka dia bisa mensihir manusia dengan penjelasan dia. Lalu dia bisa pergi dengan membawa haknya orang lain. Jadi kadang-kadang dua orang punya masalah. Yang A berhutang pada B. Berarti yang alaihil haq siapa? Yang alaihil haq siapa ini kalau A berhutang pada B? Siapa mas? A. Yang sahibul haq siapa? Hah? B. Tapi A ini lebih pintar berbicara. Lebih pintar dia berbicara. Dalam persidangan malah B B yang punya hutang sama A. Berarti apa? Hakim tersihir dengan kata-katanya. Maksudnya lebih pintar menggunakan. Justru B yang punya hutang sama saya. Wah, dengan kepintaran bahasanya. Nah ini. Maka kata sok-sokah ini sungguh benar Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang orang yang zalim itu bisa menang disebabkan lebih pintar berbicara daripada orang yang dizalimi. Ini maksudnya. Karena kaum tersihir dengan kata-katanya dia. Nah ini, dan ini wadih, dan ini nyata. Dalam kenyataan sering semacam itu. Orang yang zalim malah dia yang dieluk-elukan. Orang yang zalim malah yang dipuji-puji. Orang yang zalim malah yang dia disanjung-sanjung. Ya mungkin karena pinternya berbahasa. Pinternya menggunakan kata-kata. Nah ini. Wa qala Ibnu Abdul Bar. Ta'awwalat huta'ifatun ala dhammi. Sekarang kita masuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam konteks apa? Larang, celaan atau pujian? Nah ini permasalahan sekarang ini. Kalau maknanya sudah kita pahami insyaallah. Sekarang Rasul menyampaikan innal minal bayani la sihra. Ini dalam konteks celaan atau dalam konteks pujian terhadap kefasihan seorang berbicara? Kalau dari sisi zahirnya la sihra, sihir ini haram. Enggak ada sihir yang boleh. Kan begitu seolah-olah. Maka dari zahir kata kalimatnya seolah kefasihan berbicara sehingga bisa mempengaruhi pendengar. Ini adalah perkara yang tercela karena apa? La sihra. Sungguh itulah sihir. Maka kata Ibnu Abdul Bar, ta'awwalat huta'ifatun ala dham. Maka sekelompok ulama mengartikan hadis ini dalam konteks celaan. Bahwasanya kefasihan berbicara sehingga bisa menipu seseorang. Ini tercela. Kenapa? Li'anna sihra madmumun. Karena sihir itu tercela. Maka bayan, yaitu al-fasaha, ini madmum. Ini alasannya. Wa dhahaba ahlu aktsaru ahli al-ilm wa jama'atu ahli al-adab ila annahu 'ala al-madhhi. Adapun kebanyakan ahli al-ilmu dan sekelompok ahli al-adab, yaitu ilmu adab, ilmu balaghah. Ilmu adab ini bukan adab akhlak ya, ini ilmu balaghah. Ilmu adab di sini adalah ilmu susunan, termasuk ilmu bahasa, lughah. Di atas ilmu nahwu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada ilmu tata bahasa. Ada ilmu lagi gaya bahasa. Nah, ini di atas tata bahasa. Yang memakai gaya bahasa. Gaya bahasa ini, gaya bahasa ini. Nah. Kalau tata bahasa ya, kalau bahasa Arab ya nahwu. Nah, kalau sudah gaya bahasa, cara menggunakan kalimatnya itu sudah bergaya. Gaya metafora umpamanya atau gaya apa. Nah, ini. Pinter menggunakan kata-kata. Maka dalam sebagian daerah, kalau melamar itu katanya pakai sajak, pakai pantun. Nah, nanti dijawab dengan pantun juga. Padang ya. Padang itu kalau mengelamar itu saling menggunakan kata-kata pantun itu. Kadang-kadang pantunnya juga kalau enggak suka meledek itu. Kalau nolak itu nolaknya dengan pantun juga. Tapi kalau yang paham sakit hati itu tolakannya. Tapi enak bahasanya dengar. Kalau bebek nggak tahu ya enak berpantun. Tapi maknanya bisa. Gitu. Kalau menerima juga dengan pantun yang bahasanya bagus. Ya itu. Saya bukan orang Padang jadi nggak bisa berpantun. Enam. Sebagian daerah begitu. Enam. Kebanyakan ahlul ilmu dan sekelompok dari ahlul adab bahwasannya hadis ini dalam konteks pujian. Bahwasannya kefasihan itu kelebihan. Nah ini. Lianna Allah Ta'ala madahal bayan. Karena Allah Ta'ala memuji bayan. Qala waqad qala Umar ibn Waqad qala Umar ibn Abdul Aziz li rajulin sa'alahu an hajatin fa ahsanal mas'alah fa ajabahu qawluhu qala hadza wallahi as-sihrul halal intaha. Umar bin Abdul Aziz khalifah yang adil yang salih berkata kepada seseorang, yang orang ini minta kepada Umar tentang kebutuhan. Fa ahsanal mas'alah, mintanya dengan kalimat yang baik, yaitu takallama bikalamin thayyib, mintanya itu dengan kalimat yang baik. Lalu Umar terheran dengan kata-katanya ini, kagum dengan cara mintanya. Umar bin Abdul Aziz jadi kagum. Cara menggunakan ini enak bahasanya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hada wallah, demi Allah ini sihir yang halal. Indah. Berarti di sini ada sihir yang halal. Ada sihir yang haram. Sihir yang halal ya seperti ini. Inna minal bayani la sihra. Ini sihir yang halal. Sihir yang haram yang sudah kita lalui. Beberapa macam dari sihir. Dalam konteks ini. Lalu qala Syekh Abdurrahman Alisa rahimahullah wal awal asah, tapi pendapat yang pertama lebih sahih, bahwasanya hadis ini dalam konteks celaan, bahwasanya kefasihan seorang berbicara sehingga pendengar tersihir tidak bisa lagi membedakan mana yang hak mana yang batil, ini tercela. Ini kalau yang dimaknakan itu wadi. Karena pendengar bukan lagi mendapatkan kebenaran. Pendengar bukan lagi mendapatkan al-haq. Tapi pendengar hanya terpengaruh dengan kata-katanya. Ini celaan. Kalau semacam itu. Kefasihan yang semacam itu tercela. Karena pendengar tidak lagi lalu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang punya hak, mana yang tidak punya hak. Yang pendengarannya terpengaruh saja. Dengan kepintarannya berbicara. Dengan indahnya kata-kata. Disertai dengan mimik yang menakjubkan. Sudah bahasanya kata-katanya baik, lalu gayanya sudah. Akhirnya pendengar tertipu dengan dia. Ya kalau semacam ini, wadih, itu celaan. Maka kata beliau, wal muradu bihi al bayan, nah ini, alladhi fihi tamwihun ala sami wa talbisun. Maka yang dimaksud bayan di sini, yaitu bayan yang di dalamnya mengandung tipuan kepada pendengar. Pendengar tertipu. Talbis. Ya sama, menipu, akhirnya pendengar tidak bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Maka kalau yang dimaksud bayan seperti ini tercela jelas. Kenapa? Intinya menipu orang, mempengaruhi orang, menjadikan orang bukan menjadikan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, tapi orang hanya tertipu dengan kata-katanya saja. Yang semacam ini wadi. Kama qala ba'duhum syi'ron, sebagaimana sebagian mereka berkata dalam bentuk syair. Fi zuhrufil qawli tan tasyinun li batilihi. Wal haqqu qad ya'tarihu su'u ta'biri. Di dalam indahnya kata-kata itu akan menghiasi kebatilannya. Maksudnya tasyin itu menjadikan kebatilannya seolah baik. Dengan apa? Zuhru fil qaul. Dengan keindahan kata-kata. Keindahan ucapan bisa menjadikan kebatilannya dia jadi seolah baik. Ya, kalau kayak gini jelas tercela. Kalau bayan yang seperti ini, ya madmum jelas. Wal haqqu, sedangkan kebenaran kadang-kadang tidak lepas dari buruknya ungkapan. Jeleknya ungkapan. Maksudnya apa? Kadang-kadang kebenaran kalimatnya tidak bagus menyampaikannya. Jadi kadang-kadang orang yang mempunyai kebatilan bisa mengucapkan kata-kata yang baik, yang bagus, sehingga dianggap benar. Sedangkan orang yang di atas al-haq kurang pintar menyampaikan kata-kata yang baik, akhirnya dianggap batil. Nah ini. Ya kalau yang semacam ini, bayan semacam ini jelas madmum. Karena ada unsur apa? Menipu. Menipu jelas haram. Talbis haram. Dan sebetulnya munculnya syubhat, yaitu kerancuan, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ini disebabkan tidak sedikit karena kefasihan seorang ahlul batil di dalam menggunakan kata-kata. Akhirnya jadi syubhat. Karena kefasihan. Akhirnya munculnya syubhat, kerancuan, ketidakjelasan mana yang hak, mana yang batil. Ma'khudh min qawli sya'ir. Syair ini diambil dari perkataan seorang penyair. Taqulu hadha mujadun nahli tamdahuhu wa in tasa'u qulta dha qai'uz zanabiri. Kalau kamu ingin memuji, katakan ini lihurnya lebah. Terhadap madu ini. Sama-sama terhadap madu. Terhadap asal ini madu. Kalau kamu ingin memuji, kamu katakan ini liurnya lebah. Jika kamu ingin mencela, katakan ini muntahannya kumbang. Dan nabil kan kumbang. Kumbang, lebah kan termasuk jenis kumbang. Maksudnya apa? Kalau ingin memuji, gunakan kata-kata yang baik. Kalau ingin mencela, gunakan kata-kata yang jelek. Umpamanya sekarang ada orang penjual madu. Kalau ingin memuji, katakan itu liurnya lebah. Kalau ingin memuji madu itu, katakan itu muntahannya kumbang. Kalau sudah muntahan kan jelek ya. Siapa yang mau minum muntahan? Kalau minum air liur masih ada yang mau. Iya kan? Kalau muntahan siapa yang mau? Nah, ini maksudnya barangnya sama, tinggal ingin apa? Kalau ingin muji, gunakan kata-kata yang baik. Kalau ingin mencela, gunakan kata-kata yang buruk. Ini maksudnya. Maka enggak usah heran kalau ingin memuji seseorang, al-allama al-faqih. Terus apa lagi? Al-aqil, al-adib, al-al-al-al. Kalau memuji, enggak usah heran. Kalau mau mencela, sebaliknya kata-katanya. Biasa semacam itu. Madhan wa zamman wa ma jawaz wasfahuma wasfahuma wal haqqu qad ya'tarihu su'un tak su'u ta'biri. Itu masalah memuji dan mencela, dan kamu bisa menggunakan sifat keduanya melampaui batas, maksudnya ya menggunakan sifat keduanya kadang-kadang apa al-haq kadang-kadang tidak lepas dari ungkapan yang tidak baik. Maksudnya bahasanya tidak bagus. Sedangkan dia itu menyampaikan al-haq, tapi bahasanya kurang bagus. Wadih insyaAllah. Wa qawluhu inna minal bayani la sihra. Kita selesaikan ya. Tinggal sedikit. Hadha min tasbih al-balih. Sabda Nabi SAW, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya bayan termasuk sihir. Hadza minat tasbihil balih. Ini penyerupaan yang sangat tandas. Likauni dzalika ya'malu amal sihir. Karena orang yang fasih yang menggunakan bayan ini, dia melakukan seperti amalan sihir, yaitu bisa mempengaruhi orang. Wajah jangan hak kofikola bil batil, wal batilah fikola bil hak. Karena dia menjadikan al-haq kola ba'as surah. Karena dia menjadikan al-haq itu dalam bentuk kebatilan dan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Nah, ini dan orang tertipu. Wajastamilu bihi kulubal juhal. Dan dengan ini menjadikan hati-hati yang bodoh itu terpikat dengannya, condong dengannya. Hatta yukbalul batilu wa yungkarul haqqu. Sehingga yang batil diterima, yang hak diingkari. Nah ini bahayanya. Kefasihan bahasa. Kalau bukan orang yang soleh, bahaya sekali. Nas'alullah sabat wal istiqamah alal huda. Maka kita minta kepada Allah kekokohan. Nas'alullah sabat fil umur. Fil amr. Wastiqamah alal huda dan istiqamah di atas petunjuk. Ini. Dan ya sebagai bentuk ujian memang Allah berikan pada orang-orang yang beriman, ahlul haq. Kadang-kadang sebagian ahlul batil diberi kelebihan tentang kefasihan berbahasa. Kefasihan berbicara. Ini enggak usah heran, dari zaman dulu. Maka ada istilah kalimatul haq uridu bihil batil. Kalimatul haq yang dikehendaki dengannya kebatilan. Nah ini, kata-kata yang orang tertipu. Jadi enggak usah heran kalau ada orang itu ahlul bid'ah, ahlul hawa itu pintar berbicara, enggak usah heran. Memang itu yang menyebabkan orang tercondong dengan kebatilan. Menjadikan orang itu menerima kebaikan karena pintarnya berbicara. Fasihnya berbicara. Indahnya kata-katanya. Kadang-kadang orang tua aja bisa tertipu dengan tingkah laku anaknya kok. Yang salah jadi dianggap benar kok. Karena pinternya ngomong yang salah. Sedangkan yang benar gak bisa ngomong. Bisa. Wa ammal bayanul ladhi Yuwajihul haqqa wa yuqarriruhu. Nah ini sekarang. Apabila bayan yang dimaksud adalah menjelaskan al-haq dan menetapkan al-haq, wa yubtilul batila wa yubayyinuhu, dan menjelaskan kebatilan. Nah ini. Dan menerangkan kebatilan. Fahadza huwal mamduh. Maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Kalau kepintaran berbicara ini untuk menjelaskan kebenaran dan menjelaskan kebatilan sehingga orang menerima kebenaran dan mengingkari kebatilan, ini terpuji. Wa hakadha halur rusul wa atba'ihim, dan yang ini adalah keadaan para rasul. Para rasul adalah ahlul fasahah, orang-orang yang fasih berbicara. Wa atba'ihim, dan pengikut para rasul. Walihada alat wa idza walihada alat maratibuhum fil fadail, karena inilah maka derajat mereka tinggi, mendapat keutamaan. Wa adzamat hasanatuhum, dan kebagusan mereka juga besar. Wa bil jumlah, sekarang kesimpulannya sekarang, fal bayanu la yuhmadu illa idza lam yakhruj ila hadil ishab wal itnab wa tah wa tah tiyatil haq wa tahsinil batil. Bayan yaitu kefasihan ini enggak terpuji kecuali apabila tidak keluar dari batas ishab dan itnab. Ini dalam ilmu balaghah. Jadi ishab dan itnab ini dalam ilmu balaghah, inilah ziyadatul lafad fil kalam. Jadi di dalam berucap, berkalam, ini menambahi lafad agar supaya jadi indah, jadi fasih. Ini istilahnya isnab dan itnab. Nah sekarang kalau ada tambahan yang kurang faedah, ini namanya tatwil, jadi memperpanjang. Sebagian lain mengatakan kalau isnab ini, ya, isnab, ishab ini, inilah tambahan tapi masih mendatangkan faedah. Kalau itnab, ini sudah tambahan yang tidak berfaedah. Hanya sekedar memperpanjang kalimat, memperindah. Nah, ini. Tapi al-muhim bahwasannya, bayan ini tidak terpuji kecuali tidak keluar dari batasan ishab dan itbab. Jadi jangan sampai kata Syekh Yahya bin Utsman al-Mudarris, la lam yatul idza kana ala qadlil lusum. Jadi tidak terlalu panjang. Ya sebatas kelaziman saja. Dan tidak keluar sampai menutupi al-haq dan memperbagus kebatilan. Kalau bayan sampai menutupi kebenaran, lalu yang batil dianggap benar, ini enggak terpuji sama sekali. Intinya kalau sampai fasoha ini menjadi menipu orang, sehingga yang hak tergambar batil, yang batil tergambar al-haq, ini sudah madmum. Madmum, tercela. Nah, ini yang semacam ini ya ikhwan, banyak sekali subhat-subhat dengan bahasa yang indah. Intinya ingin menolak kebatilan, menolak kebenaran. menyebarkan kebatilan, membiarkan kebatilan dengan kata-kata yang indah. Dalam perkara yang kita saling berbeda, kita saling toleransi. Dalam perkara yang kita sepakat, mari kita bersama-sama bangun. Jangan berbagai macam rasa. Semua agama kan baik, mengajarkan kebaikan. Satupun tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Baik kan kata-katanya? Kenapa kita saling menyalahkan? Katakannya baik. Tertipu orang yang enggak tahu. Sampai kapan pun, sampai kapan sih kaum muslimin tengkar terus? Mbok yo katanya. Sudahlah rukun. Orang ada yang tertipu. Bukankah persatuan itu akan membawa kejayaan? Ya, berbagai macam. Orang mendengar, iya betul memang. Kenapa kita tengkar terus? Siapa yang tengkar? Siapa? Tidak ada orang tengkar. Kecuali yang memang tengkar. Ahlussunnah itu bukan mengajak orang tengkar. Ahlussunnah itu mengajak orang supaya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Yang salah ya dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Karena ahlussunnah itu adil. Ahlussunnah bukan tengkar. Ahlussunnah itu ingin berdiri, berpijak di atas kebenaran. Tapi kadang-kadang mereka. Ya, saya enggak bisa sih kata-kata yang indah-indah seperti mereka. Tapi itu. Kalau fase akhirnya menutupi kebenaran. Dan yang batil jadi baik. Ini enggak terpuji. Wa idza kharaja ila hadza fa huwa madmum. Apabila keluar dari hal itu maka itu tercela. Wa ala hadza tadullu al ahadits. Dan atas dasar inilah maka hadis menunjukkannya. Ka hadisil bab, seperti hadis dalam bab. Bahwasanya al bayan inna minal bayan lasihla. Telaan. Kalau seperti itu pada akhirnya adalah yang batil diterima, yang hak ditolak. Wa hadis, dan juga dalam hadis yang lain, innallaha yubghidu al-balih minar rijal allazi yatakhallalu bilisanihi kama yatakhallalu al-baqara kama tatakhallalu al-baqaratu bilisaniha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Di dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah membenci orang yang balih, yang ahli fasohah, yang fasih, yang balahoh, dibenci oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang menggerak-gerak lisannya. Ketika berbicara lisannya gerak-gerak, ngetan ngulur ngalor ngidul. Tahu kan orang sini? Ngetan ngulur ngalor ngidul. Pokoknya lisannya muter-muter itu kalau ngomong. Umpamanya. Saya enggak bisa sih. Alhamdulillah. Karena itu dibenci. Mutar-mutar lisannya. Sebagaimana mutar-mutarnya sapi perempuan. Memutar-mutar lisannya maksudnya. Sapi kan kalau makan. Nah. Makanya kan dengan lisannya sapi. Mereka orang yang ngomongnya begitu. Orang tertikat dengan omongannya. Kalau yang ngomongnya slow gini, enggak gerak, Orang enggak tertarik. Tapi kalau orang gitu. Masya Allah. Terpikat. Terpikat. Tapi sebagian ahlul haq malah bicaranya santai. Santai, sederhana. Nah, maka kadang umat kurang tertarik. Coba kita dengarkan kaset Mas Ayu. Saya bin bahas, sederhana bahasanya. Coba kalau dengar kasetnya umpamanya selama odoh. Oh, ngebu-ngebu. Orang yang dengar pun dia masuk. Atau yang lainnya yang mereka pada menyimpang sekarang ini. Pintar itu mereka berbicara. Dalam khitobah. Orang dengar berjam-jam itu betah. Tapi keluar dari majlisnya tertutup al-haq. Lalu akhirnya apa? Syekh Ahlussunnah malah dicela. Nah ini. Yang semacam ini tercela. Kefasihan yang semacam ini tercela. Tercela. Dan Allah membenci orang yang balik, yang fasih. Yang kalau berbicara menggerak-gerakkan lidahnya. Sebagaimana sapi menggerak-gerakkan lidahnya. Persis seperti apa wallahualam. Tapi al-muhim ya. Orang yang pintar berbicara. Sehingga yang al-haq tertutupi. Yang batil tersebar. Sehingga yang hak ditolak. Yang batil diterima. Ini yang dimaksud. Maka Allah membenci orang yang semacam itu. Karena kata-katanya menipu orang. Kata-katanya menjadi orang tertipu. Sehingga orang lebih senang kepada kebatilan daripada kebenaran. Yang semacam ini tercela ya ikhwan. Adapun orang bisa menggunakan kata-kata yang baik, yang fasih untuk menjelaskan al-haq. Menerangkan kebatilan sehingga orang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah terpuji. Karena para rasul adalah ahlul fasah. Para nabi adalah ahlul fasah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita telah selesai bab yang ke-24. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk bisa memahami dengan benar dan dimudahkan untuk bisa mengamalkan. Yaitu mengamalkan yang diperintah dan meninggalkan menjauhi yang dilarang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.